بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita melangsungkan membaca soal al-jawab tentang permasalahan akidah yang ditulis oleh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan kita masuk kepada soal 106. Qala rahimahullahu ta'ala, ma dalilul imani bil mauti? Apa dalil terkait dengan iman terhadap kematian? Al-jawabu qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Jawabannya adalah firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Rasul Allah, telah mewafatkan kalian, tawaffakum malakul maut, malaikal maut adalah pencabut nyawa tugasnya. Adapun nama Izrail itu dari Israiliyat. Pencabut nyawa yang bernama Izrail itu adalah dari Israiliyat. Yang benar malaikat pencabut nyawa itu sebagaimana di dalam ayat malakul maut yang ditugaskan buat kalian. Kemudian kepada Rabb kalian, kalian akan dikembalikan. Semua makhluk ini akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال تعالى dan Allah berfirman, كل نفس ذائقة الموت. Setiap yang memiliki nyawa maka akan mati, kata Allah Azza wa Jalla. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Dan sesungguhnya nilai-nilai hasil-hasil pahala-pahala kalian akan diberikan kelak pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan tentu ini tidak menafikan pemberian nilai itu di atas dunia. Barakallahu fikum. Apapun kebaikan, siapapun yang melakukannya akan disimpankan buat akhiratnya dan akan dibayar terlebih dahulu di dunia. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. sesungguhnya engkau meninggal dunia ay mati, dan sesungguhnya mereka juga demikian. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang masih meyakini Muhammad itu hidup. Muhammad yang mati tapi Ahmad masih hidup. As'alullah salamatul afiyah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan kami tidak menjadikan kepada manusia sebelummu kekekalan. Afa immitta fahumul khalidun, apakah jika anda meninggal dunia lalu mereka akan abadi? Allah Azza wa Jalla menyebut di hadapan Nabi-Nya Ali salatu wassalam bahwa para pendahulunya telah meninggal dunia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di atasnya akan binasa, fan, akan hancur. Tidak ada yang tersisa dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa, yang tersisa adalah wajah Rabb engkau yang maha agung dan maha mulia. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tawakkal ala al-hayyil ladhi la yamut wa ghayru dhalik minal ayat, dan pasrahkan dirimu, serahkan urusan-urusanmu kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan yamut, yaitu mati, kata Allah Azza wa Jalla. Wa fihi minal ahadithi ma la yuhsa, terkait dengan kematian ini terdapat padanya hadith-hadith yang tidak bisa dihitung. Wal amru mushahadun la yajhaluhu ahadun. Urusan kematian itu disaksikan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Setiap orang barakallahu fikum menyaksikan adanya kematian tersebut. Walaysa fihi syakkun wala taraddudun walakin inadun wastikbar. Persoalannya adalah tidak ada padanya atau tidak ada padanya keraguan. Wala taraddud, maju mundur, ragu maknanya. Namun permasalahannya adalah adanya penentangan dan kesombongan. Subhanallah. Adanya inat, yaitu sikap menentang, wastikbar, dan sikap menyombongkan diri. Inilah yang kemudian menolak akan adanya hakikat kematian, berikutnya menolak akan adanya hakikat pembangkitan, dibangkitkannya setelah kematian. Barakallahu fikum. Wala ya'malu ala mujibi imanihi bihi. Dan orang ini adalah orang yang tidak mengamalkan apa yang itu menjadi konsekuensi imannya. Wa bima ba'dahu, dan apa setelahnya dari kematian, ai kebangkitan, illa ibadullahil mukhlisun, kecuali hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertauhid, kecuali hamba Allah Azza wa Jalla yang berakidah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang di saat ada sikap inat, wastikbar dan kesombongan, matahari yang terang benderang di siang bolong akan bisa ditentang. Wais, tidak ada matahari. Lah itu loh mas. Tidak. Ya. Sebagaimana atau bagaimanapun terang hujah yang engkau sampaikan, apabila pada jiwa seseorang itu inat, ya istikbar, sombong, maka tetap tidak akan mempercayai mau apa kan anda dia. Mau ditendang, mau ditempelang, mau diinjak-injak misalkan, ya tidak akan percaya. Artinya bahwa ini bahaya sifat inat dan istikbar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan sifat sombong itu adalah ya apa? Batarul haqqi wa ghamtum nas. Batar al-haq artinya menolak kebenaran. Tidak mau. Ya. Dan meremehkan dan mengentengkan orang lain. Ini bahaya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Bahwa tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang ada di dalam hatinya seukuran zarrah dari kesombongan. Ini yang dimaksud. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran, meremehkan, mengentengkan orang lain. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh. Dan tentu bibit-bibit itu ada pada masing-masing kita. Ya, ada barakallahu fikum hal itu rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letak kita harus berjuang. Letak kita harus melakukan perlawanan di saat banyak hal yang menuntut keangkuhan dan kesombongan itu, kita segera untuk kemudian membuangnya. Barakallahu fikum. Banyak kan yang akan bisa mengundang kita untuk menjadi angkuh dan sombong. Ya, pertama kali diawali dengan sikap ujub. Merasa diri lebih dari temannya. Merasa diri lebih dari saudaranya. Mungkin anda lebih dari saudara anda dalam banyak hal. Anda puasa Daud, saudara anda tidak. Anda puasa Senin Kemis, saudara anda tidak. Anda mampu untuk qiyamul lail, saudara anda tidak. Lebih. Tapi ketika memandang diri lebih baik darinya, ini kesalahan yang sangat fatal. Karena kalau sudah dijangkiti oleh penyakit ini, tidak ada kecuali akan melahirkan sifat-sifat yang keberikutnya. Dari ujub inilah kemudian lahir sifat aba wastakbara. Aba enggan, istakbara menyombongkan diri. Benarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebenaran atau kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. di saat dia menganggap dirinya melebihi saudaranya, di saat dia menganggap dirinya di atas saudaranya, terdepan dibanding saudara-saudara-saudaranya, kan mesti akan berbuntut peremehan, pengentengan, barakallahu fikum. Memandang dengan wajah yang miring, pandangan yang penuh peremehan, pengentengan, dan seterusnya. Hafizani wa hafizakumullah, ini bibitnya ada. Disinilah letaknya ilmu barakallahu fikum, yang akan mendidik kita untuk memiliki sikap tawadhu, merendah diri rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berupaya barakallahu fikum untuk kemudian bertawadhu, merendah diri rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak menganggap sekecil apapun dalam hal bagaimanapun Anda melebihi saudara Anda. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga halnya dengan kita sebagai seorang suami di hadapan istri. Menganggap mungkin lebih baik dari dia, jangan. Memang benar, tugas kepemimpinan itu di pundaknya sang suami. Namun itu tidak kemudian memberitahukan bahwa suami itu lebih baik daripada istrinya. Tidak. Barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling terhormat, paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Istri kita di rumah melaksanakan tugas-tugasnya, Masya Allah, Tabarakallah. Dia menjaga dirinya, mungkin dia membaca Al-Quran, wahadar rajul, jarang. Ia berkecimpung dengan dunia luar, banyak maksiat yang menyapa hidupnya. Kemudian tidak dibarengi dengan istighfar, barakallahu fikum, ya. Terus menganggap dirinya lebih dari istrinya, lebih baik dari istrinya, barakallahu fikum. Ini kan tidak tepat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, bibit-bibit itu ada. Sehingga semuanya jangan sampai ditumbuh kembangkan, tetapi harus dibasmi. Karena ini termasuk benalu pada diri kita yang harus kita singkirkan. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'i, yaitu benar-benar menyempurnakan dirinya dalam kekuatan ilmu dan juga kekuatan amal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, semuanya butuh untuk kita terus berjuang. Ya, makanya mengenal, mengetahui aib-aib-aib diri kita itu adalah bagian dari kekuatan ilmu yang kita miliki. Sehingga jangan sampai ya fokus untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi alaihissalatu wassalam, menyelesaikan kitab ini, tapi coba belajar untuk kemudian menghadapi masa dan hari-hari yang akan datang. Thullabul ilm terlebih khusus. Mengenali diri, aib diri, kekurangan diri, itu adalah sebuah kekuatan di dalam hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang membahayakan setiap individu orang itu adalah dirinya sendiri. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min syurur, kejahatan diri kita harus kita kenali. Sebagaimana kita mengenali kebaikan Dan ini terkadang yang paling banyak. Oh, saya sudah berbuat demikian, saya sudah melakukan ini, saya sudah itu. Terus. Tetapi jarang untuk kemudian tersentuh bahwa anggapan seperti ini adalah sebuah kesalahan. Suka mengungkit kebaikan di dalam hidup, itu adalah sebuah kesalahan. Karena akan sebuah aib yang sangat-sangat berbahaya. Kalau mungkin di saat kita berada di pondok pesantren, di sisinya seorang ustadz atau alim ulama, kita bisa diingatkan, kita bisa dinasihati. Tapi di saat kemudian kita sudah terjun ke medan laga, kita sudah banyak memiliki pengikut tullab, di situ akan menemukan berat untuk melakukan perubahan. Maka sedini mungkin barakallahu fikum. Jadi kita belajar ilmu agama untuk kita sama-sama berbenah. Membenahi diri barakallahu fikum. Mengenali dengan ilmu agama itu kekurangan-kekurangan, aib-aib pada diri kita. InsyaAllah ini yang akan meringankan beban. Di masa-masa yang akan datang barakallahu fikum, ujiannya jelas akan lebih besar. Tantangannya jelas akan lebih besar barakallahu fikum dan lebih berbahaya. Kalau kita tidak menyiapkan diri rahimani wa rahimakumullah, dari sekarang kekuatan ilmu dan amal, maka khawatir kita tidak mampu bangkit di saat kita terjatuh dalam lubang. Semakin dibantu, semakin dalam. Ditarik kemudian semakin menjauh. Itu sudah ambang mara bahaya rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, tidak ada yang selamat yang akan mampu untuk kemudian mewujudkan konsekuensi-konsekuensi keimanan itu kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlisun. Nah, keikhlasan ini akan bisa dipergunakan sebagai senjata untuk memerangi penyakit di atas. Inat wastikbar. Ayo kembali lagi. Anda mengikuti manhaj ini. Anda mengikuti al-haq. Anda mengikuti barakallahu fikum kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk apa? Ayo kembali lagi. Kembali lagi. Ini adalah senjata yang sangat ampuh menjaga keikhlasan selalu dalam setiap ujian dan cobaan. Wa nu'minu anna kullaman mata au qutila au bi ayyi sababin kana anna dhalika bi ajalihi lam yanqus minhu syai. Kata beliau, kita mengimani bahwa siapapun yang sudah meninggal dunia atau mungkin terbunuh atau dengan sebab apapun dia meninggal dunia, semuanya itu sesuai dengan ajaluh, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan berkurang sedikit pun dari ketentuan. Fulan umurnya 20 tahun. 20 tahun dia harus kembali kepada Allah. Fulan umurnya 15 tahun. 15 tahun dia harus kembali kepada Allah. Bagaimana sebabnya? Semuanya sudah ada dalam catatan. Apa sebab kematiannya barakallahu fikum? Semuanya adalah rahasia. Berarti kan setelah kita mengetahui dan mengenali hal ini, yang kita dituntutkan isti'dad. Menyiapkan diri untuk menghadapinya barakallahu fikum. Kalau kita sibuk di dalam hidup ini untuk kemudian mengungkit-ngungkit-ngungkit kebaikan, ini artinya Anda lah ya akhi wa ya ukhti, ini enggak punya kesiapan untuk menghadapi kematian. Ya? Padahal barakallahu fikum, kalau mengungkit kebaikan itu sudah membatalkan. Padahal kita sudah diberitahukan, Allah mengganjar setiap amalan itu lebih dari apa yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla akan mengganjar amalan yang kita lakukan lebih dari apa yang kita perbuat. Barakallahu fikum. Ya, lebih dari amalan yang kita kerjakan itu sendiri. Nah, oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, istidat kepada kematian itu selalu kita patri pada diri. Untuk kemudian terus memompa semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh, berharap di saat dan dalam kondisi beramal soleh itu Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullun yajri li ajalin musamma. Setiap akan berlangsung, berlalu, berjalan sesuai dengan ketentuan. Li ajalin musamma, dalam batas yang telah ditentukan. Tidak akan keluar. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan bisa mengundurkannya walaupun sesaat. Ya, wa la yastaqdimun, juga tidak akan bisa memajukan. Ya Allah, sudah terlalu parah sakitnya, terasa sudah tidak kuat untuk menanggungnya, dia kepingin cepat mati. Tidak akan bisa ajal itu diperlakukan demikian. Ajal itu sudah ada ketentuannya dari yang menentukannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dimundurkan karena Anda dalam kebaikan, atau tidak bisa dipercepat karena Anda di dalam kemarabahaya dan malapetaka. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya berlangsung dan berjalan dalam dengan ketentuan atau ajal yang sudah ditentukan. As-su'alu, ma dalilu fitnatil qabri wa na'imihi au 'adzabihi minal kitabi. Pertanyaan yang keberikutnya, mana dalil, apa dalil terkait dengan fitnah kubur, nikmat di dalam kubur atau azab di dalam kubur, minal kitabi, dari firman Allah Al-Qur'anul Karim. Al-jawabu, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kalimat ini dialah yang mengucapkannya. Apa kalimat? La'alli a'malu salihan fima taraktu, minta untuk dimundur, dikembalikan agar bisa beramal soleh apa yang sudah ditinggalkan. Ini kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang diucapkannya belaka. Sementara di belakang mereka itu barzakh, alam barzakh, alam kubur, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Sungguh telah mengepung keluarga Fir'aun, Fir'aun dan para pengikutnya dengan azab yang perih, su'al 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Neraka yang terus dihadirkan pada Fir'aun dan pengikut Fir'aun itu ghuduwwan wa 'ashiyah, di waktu pagi dan di waktu sore. Ini di dalam kubur, barakallahu. Loh, Fir'aun itu kan dimumikan jasadnya walaupun. Dia merasakan azab? Naam. Dia merasakan, barakallahu fikum, azab. Ini kan orangnya dimakan setelah tenggelam di lautan, kemudian dicabik-cabik dagingnya, sampai kemudian mungkin diremukkan oleh buaya atau mungkin oleh paus, ya, dan seterusnya, sudah tidak ada tersisa. Walaupun bagaimanapun kondisi kematiannya, tetap akan mendapatkan azab atau nikmat di saat dia di alam lain dari dunia ini. Karena kematian itu sudah menggambarkan bahwa dia keluar dari kehidupan dunia menuju alam yang kedua. Dimanapun dia, apapun sebab kematian, jadi arang misalkan, debu sudah tidak bisa lagi karena memang terbakar contohnya, tetap dia sudah pindah alam ke alam barzakh, disiksa. Nah, kalau dia mati dalam kondisi jahat, jelek, buruk, dan pantas mendapatkan azab dari Allah, kalau dia orang baik, orang mulia, orang terhormat, dan seterusnya, barakallahu fikum, tetap dia akan mendapatkan kenikmatan di alam yang berikutnya, yaitu di alam barzakh. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ini di alam kubur. Terus disodorkan, yu'raduna 'alaiha, api neraka di waktu pagi dan di waktu siang, dan pada hari terjadinya hari kiamat, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun di dalamnya, para pengikut Fir'aun, ke dalam azab yang pedih. Waqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tentu sebelumnya yang dimaksud adalah alam kubur. Alam kubur itu merupakan pintu menuju akhirat. Lubang yang ada padanya hufratu min hufarin niran au hufratu min hufaril jannah. Lubang yang ada padanya itu akan bisa menjadi lubang dari api atau menjadi, barakallahu fikum, ya, kebun dari kebun-kebun surga, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah yang akan mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Ini kan nilai. Nilai yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Di dunia terlihat betapa kokohnya dia di saat mendapatkan musibah. Allah berikan kesabaran. Di saat kemudian menemukan kekurangan dari sisi, barakallahu fikum, ma'isyah, Allah anugerahkan padanya al-qona'ah wa-zuhud. Sifat qona'ah dan sifat zuhud pada dirinya. Ini kan qaul thabit yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tujzawna adzabal hun. Dan jika Anda menyaksikan di saat orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, dalam kematian, dan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka lalu mengatakan, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian atau ruh-ruh kalian pada hari ini, kalian akan dibalas dengan azab yang pedih. Ini kematian. Sudah demikian janjinya malaikat, barakallahu fikum, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Orang yang berbuat zalim di saat kemudian berada di dalam ambang kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa ghairu dzalik minal ayat. Firman Allah Azza wa Jalla, dan kami akan mengazab mereka marratain, dua kali. Ayat ini berbicara tentang kaum munafikin, orang-orang munafik, bagaimana kejahatannya terhadap muslimin di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka dua kali. Marratain, dua kali yang dimaksud, dijelaskan barakallahu fikum, marratain yaitu azab di dunia melalui tangan-tangan kaum mukminin, ya, diperangi, kemudian dibunuh, dan seterusnya. Keberikutnya adalah azab yang di akhirat kelak, marotai, ya, atau barakallahu fikum, kata mereka, ini adalah penjelasan tentang berulang-ulangnya azab itu terus-menerus, barakallahu fikum, dan kerasnya azab tersebut. Allah menyebutkan, sanu'adzibuhum marratain, ay terus-menerus, barakallahu fikum. Setelah itu, thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim, pada hari kiamat mereka akan disiksa, dikembalikan kepada azab yang pedih, wa ghairu dzalik minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Soal, ma dalilu dzalika minas sunnah? Apa dalil tentang adanya azab, adanya nikmat di dalam kubur? Apa dalilnya dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Al-jawabu, al-ahadithus sahihatu fi dhalik balagat mablagat tawaturi. Hadith-hadith yang sahihah sampai kepada martabat hadith-hadith mutawatir. Faminha, diantaranya hadith Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal. Hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kubur lalu kemudian meninggalkannya, berpaling darinya para pengantar ashabuhu, niscaya si mayit itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendengar. Ya, padahal baru dimasukkan ke liang lahat, barakallahu fikum, kemudian dikebumikan, selesai pemakaman. para pengantarnya itu balik. Allah Azza wa Jalla memberikan di saat itu si mayit ini mendengar hentakan sendal-sendal mereka bahwa mereka meninggalkan dia. Allahu Akbar. Setelah itu atahu malakani fayuqidani. Setelah itu datanglah dua malaikat mendudukkannya. Fayakulani, kedua malaikat itu berkata, ini ujian di alam barzah. Kelulusan menjawab di alam barzah ini adalah terkait dengan kehidupan kita di dunia. Fayakulan, kedua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang anda katakan terkait dengan orang ini ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang anda ketahui? Fa ammal mu'minu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang beriman, fa yaqul, dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Orang yang beriman akan mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar. Coba lihat. Lihatlah tempatmu itu, ila maq'adika minan nar, dari neraka. Lihat. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an. Akan tetapi Allah telah menggantikannya. Allah telah menggantikannya dengan tempat di dalam surga. Ternyata si mayit ini menyaksikan surga dan neraka tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar. Qala Qatadah, dalam perawi hadis ini mengatakan, wa dzakara lana, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, Anas radhiyallahu taala anhu bercerita, annahu yubsahu fi qabrihi, diluaskan orang yang beriman itu di dalam kuburnya. Thumma raja'a ila hadithi Anas, kemudian dia kembali kepada pembicaraan Anas bin Malik meriwayatkan hadith yang terkait dengan ini. Qala, wa ammal munafiku wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Adapun bila yang mati ini adalah seorang munafik atau orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan kepadanya, apa yang anda katakan tentang orang ini? Yaitu pertanyaan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, la adri, aku tidak tahu. Kuntu akulu ma yakulun nas. Dulu, ya aku ikut-ikutan. Orang mengatakan demikian, saya juga mengatakan demikian. Fayuqalu la daraita wa la talaita. Anda tidak tahu, anda tidak bisa menjawab. Wa yudrab bimyatarik min hadidin dorbatan. Lalu kemudian dipukul dengan, ya, gada, sejenis palu yang besar, barakallahu fikum. Matarik itu berasal dari besi. Darbatan, satu kali pukulan. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yali gairat taqalai. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua kecuali dua makhluk yang berat. Thaqalain, yang dimaksud adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Ini yang tidak mendengar. orang-orang yang disiksa atau diberi nikmat disiksa di dalam kubur, selainnya mendengar barakallahu fikum tentang betapa mengerikan dan dahsyatnya pukulan itu. Manusia dan jin tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendengarnya barakallahu fikum. Ini artinya bahwa azab di dalam kubur itu hakiki. Di alam barzakh itu hakiki. Bagaimanapun si kafir, si munafik ini mati. Apakah dia terbakar atau kemudian tenggelam tidak diketahui di mana dia. Ya, tetap akan diperlakukan yang sama oleh Allah Azza wa Jalla di alam barzakh. Sekali lagi, barakallahu fikum, kita sekarang ini masih berada di alam dunia. Kelulusan di penghujung hidup. Nikmat atau azab ada di alam barzakh, barakallahu fikum. Nilai keistiqomahan di dalam hidup, kita berharap istiqomah diri kita, istri kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita akan dicoba dan diuji melalui diri, melalui istri, melalui anak kita, melalui harta benda kita, melalui apa saja, barakallahu fikum. Ingat, itu adalah sebuah ketentuan. Pertama, kita harus menerima. Jangan tidak nerima. Wes, aku sudah ajari yang baik. Ya, kamu berbuat demikian. Wah, sudah tidak nerima. Jangan. Itu sebuah ketentuan. Seberapa besar pun hasil kerja, seberapa besar pun kerja Anda untuk menasihati, mengikop misalkan anaknya, semuanya itu adalah sebuah ketentuan yang engkau harus terima. Setelah engkau menerima, kalau ini adalah sebuah ketentuan, barakallahu fikum, itulah dia iman engkau kepada Allah Azza wa Jalla dan iman engkau kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu tentunya terus dilakukan pembenahan, diuji lagi, terima bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan diri kita melalui ilmu agama agar jangan sampai barakallahu fikum tidak punya kesiapan jiwa untuk menerima apa yang akan terjadi di belakang hidup ini atau di depan kehidupan ini, barakallahu fikum, sebagaimana kita tidak tahu sama sekali. Berarti kan kita disuruh untuk menyiapkan diri. Inilah fungsinya kita belajar ilmu agama. Faedah dan buahnya kita belajar ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.